Amin. Haleluya. Oke. Puji nama Tuhan Yesus. Hari ini kita dapat sekali lagi bersama-sama di dalam ibadah online FLF. Ini ibadah online kita yang kedua kali. Saya bersyukur. Maaf, ada lagi tidak berapa lancar, tapi kita terus belajar. Oke. Minggu lepas kita telah belajar daripada Pastor Bang tentang iman. Sebab sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih dalam Tuhan Yesus. Minggu lepas kita belajar karena iman itu adalah kebenaran yang sungguh di dalam Tuhan Yesus. Iman itu yang membawa kita percaya segalanya kepada Kristus, dan iman itu yang membuatkan kita hanya percaya dalam Tuhan Yesus, tidak percaya kepada apa yang kita lihat di dalam dunia ini. Haleluya. Oke, pada sore hari saya ingin kita belajar sekali lagi satu tema ataupun topik tentang iman, yaitu iman yang menyelamatkan. Oke, ini satu topik iman yang mungkin kamu kita semua sudah banyak mendengar dan belajar, tapi saya rindu sekali lagi untuk kita refresh tentang iman keselamatan ini. Satu ayat yang saya ingin bawakan kita, satu ayat yang biasa kita baca, dan saya percaya kita semua sudah tahu akan ayatnya. Daripada ini, ayat ini berbicara tentang iman daripada Ibrani pasal 1 ayat 1. Ibrani pasal 1 ayat 1 mengatakan di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Okay. Iman ini adalah satu kunci kata dalam banyak agama. Okay. Bukan saja agama Kristen, tetapi agama yang lain juga. Tetapi mempunyai banyak definisi dia. Oleh itu, istilah orang yang beriman juga mempunyai banyak pengertian. Orang yang beriman boleh ataupun bisa diartikan orang yang saleh, yang hidupnya sesuai dengan hukum agama. Ya, ada juga yang mengartikan sebagai orang yang rajin berdoa dan berbuat baik. Selain itu ada juga yang mengartikan bahwa orang beriman itu berarti orang yang giat berusaha untuk mengenal Tuhan. Tapi apapun artinya, banyak orang yang percaya bahwa makin besar iman, seseorang itu makin besar harapan bahwa orang itu akan masuk ke surga setelah hidup di dunia ini berakhir. Okay. Bagi umat Kristen, okay, hal-hal yang saya sebutkan seperti tadi menjadi aspek iman kita, tapi bukanlah secara keseluruhan. Okay. Sebab satu ayat daripada Efesus pasal 2 ayat 8, Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, iman bukanlah usaha manusia, tetapi karunia Tuhan. Okay. Manusia tidak dapat mengenal Tuhan jika ia tidak memberikan pengertian. Tanpa iman, seorang dapat percaya bahwa Tuhan itu ada. Okay. Tetapi tidak merasa perlu untuk menyembahnya. Okay. Selain itu, dalam satu ayat lagi daripada Yakobus pasal 17 sampai 19. Iman yang tidak disertai perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang mati. Okay. Jadi iman adalah sesuatu yang sulit didefinisikan dengan beberapa perkataan. Untuk sebahagian orang Kristen, iman, mereka mengatakan bahwa iman yang ditambah perbuatan baik akan membawa keselamatan. Okay. Sebagian orang mengatakan bahwa iman itu kalau ditambah dengan perbuatan yang baik, ia akan membawa kepada keselamatan. Tetapi bagi kita, orang-orang yang telah direform, okay, kita adalah tergolong orang Protestan yang sudah direformasi. Okay, kita percaya bahwa iman dari Tuhanlah yang membawa keselamatan dan mendorong kita untuk berbuat baik. Okay. Dengan kata lain, iman yang menyelamatkan tidak terpengaruh oleh perbuatan baik manusia. Tetapi perbuatan baik adalah buah iman. Okay. Perbuatan baik itu adalah salah satu buah iman. Okay. Manusia hanya dapat diselamatkan hanya karena iman. Tetapi apa yang terlihat sebagai iman, belum tentu adalah iman. Okay. Iman bagi orang percaya, ada tiga komponen iman yang utama dalam iman bagi orang percaya ini, yaitu pengetahuan, keyakinan, dan penyerahan. Dan ketiganya adalah penting untuk memastikan adanya iman yang menyelamatkan. Tanpa mengetahui apa yang harus dipercaya, iman tentunya hanya sesuatu yang tidak jelas ataupun kabur. Bagi setiap umat Kristen, setidaknya pengetahuan bahwa Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus dosa manusia haruslah dipunyai. Tetapi pengetahuan yang sedemikian tidak cukup jika tidak ada keyakinan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang mengorbankan dirinya di kayu salib agar setiap orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya, pengetahuan dan kepercayaan saja tidak membentuk iman itu jika tidak ada penyerahan hidup. Penyerahan hidup kepada Tuhan. Okay. Dalam hidup kita, kita harus berserah kepada bimbingan Tuhan. Sebab iblis pun tahu dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Yep. Okay. Tetapi iblis tidak taat kepada Tuhan. Kebanyakan manusia mempunyai pengetahuan tentang Yesus seperti yang ada di dalam Alkitab. Tapi belum tentu yakin bahwa semua itu benar. Selain itu, mereka yang tahu dan yakin bahwa Yesus adalah Anak Allah yang menebus dosa manusia, belum tentu mau atau senang untuk taat kepadanya. Karena itu, mereka yang merasa mempunyai iman, belum tentu mempunyai iman yang menyelamatkan. Okay. Satu ayat daripada Matius pasal 7, 20-21 mengatakan, "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Haleluya. Ayat yang saya bawa pada awal sharing saya pada sore hari ini menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan memberi iman kepada kita. Dan karena itu dengan iman kita bisa berharap untuk bisa bersama dengan Tuhan setelah hidup kita di dunia ini berakhir. Pada saat ini kita seharusnya sudah bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat dia. Ya, bagaimana? Saya akhiri sharing saya pada petang hari ini. dengan mengatakan bagaimana kita bisa memperoleh iman yang menyelamatkan. Bagaimana kita bisa makin kuat di dalam iman. Hanya satu yang bisa kita kerjakan, meminta agar Tuhan menambahkan iman kepada kita. Dengan itu kita bisa makin bertambah dalam pengetahuan, kepercayaan, dan penyerahan. Haleluya, bersyukur bagi setiap kita yang ada pada hari ini. Bersyukur atas kesaksian Yohanes tadi, sangat mendorong bagi kita. Kita terus berdoa, dan ini juga iman bagi kita untuk terus percaya bahwa Tuhan akan terus membawa jiwa-jiwa yang lebih banyak datang kepadanya untuk diselamatkan. Amin. Dan inilah yang kita belajar pada sore hari ini, bahwa iman itu adalah iman yang percaya di dalam Tuhan Yesus, itu adalah iman yang menyelamatkan. Amin. Saya bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita belajar pada sore hari ini, maaf sudah lebih masa. Sebetulnya kita sampai jam 3, dan daripada jam 3 sampai jam 4 kita ada fellowship dan doa syafaat. Tapi saya bersyukur kita semua masih setia. Amin. Dan amin. Biasa bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Untuk masa-masa kedepannya saya dorong kita terus untuk mempunyai kerinduan dan keinginan yang penuh dengan sukacita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini. Oke. Saya kembalikan kepada Pastor. Puji nama Tuhan. Kita tetap semangat iman yang menyelamatkan, ya. Iman Tuhan Yesus itu, kita melihat Tuhan Yesus itu, iman kita itu kayak bejana, ya. Pastor juga bagikan hal yang sama juga, ya. Selama bulan Oktober kita fokus dengan iman, ya. Iman itu kayak bejana, ya. Iman itu akan kuat bila iman dari Kristus itu datang kepada mengisi bejana kita. Ya, ada kuasa Kristus dalam iman kita jadinya. Amin. Amin. Ya. Iman itu kenapa hubungannya erat sekali dengan firman Tuhan? Ini pastor juga akan bagikan minggu depan, ya. Iman itu datang dari pendengaran, ya. Pendengaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pun sudah ditulis di Alkitab. Ada teks ya dari Bu Marina ya. Jadi firman Tuhan itu semua ditulis untuk menyatakan supaya kita percaya bahwa Tuhan adalah Mesias. Mesias itu juru selamat. Ya. Dan supaya kita tahu dia Allah, anak Allah yang datang ke dunia untuk dikorbankan, mati di kayu salib buat kita. Makanya kita sering dengar iman yang menyelamatkan, yang tadi Pak Jekyll bicarakan. Ya, a saving faith, iman yang menyelamatkan. Ya. Dan kita memperoleh hidup oleh karenanya. Iman itu membawakan hidup. Tuhan Yesus juga bilang, aku datang membawa hidup, hidup yang penuh kelimpahan. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya, fullness. Ya. The fullest of life. Nah, nanti minggu depan kita juga akan lanjutkan topik kita selama bulan Oktober dalam iman dari dalam Kristus, ya kan? Kita perlu membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, memeditasi atau merenungkan dengan serius firman Tuhan, dan yang terakhir melakukannya, ya. Tuhan tadi juga di English Service kita juga rame yang ikut, ya, puji nama Tuhan. Kita terus kabarkan berita baik ini. Tadi pastor diberkati dengan Yohanes punya sharing juga. Nanti kalau mau ditambahkan bisa, yo habis kebaktian nanti kita ada doa syafaat. Itu yeah, juga yeah, kalau mau di-sharing kita juga. Apa kita percaya ya, hari-hari ini Tuhan ingin kita, yaitu ladang sudah menguning. Yuk, kita udah dikasih medianya nih. Kita bisa berbakti online dengan berbagai macam bangsa. Ya kan? Kita mulai beritakan kabar baik ini, Tuhan izinkan terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.